Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga kawan-kawan semuanya. Hari ini adalah kesempatan yang menarik untuk kita bisa berdiskusi tentang sebuah novel tentang novel. Mulai bingung kan? Jadi ini yang saya pegang ini adalah novel menceritakan tentang novel. Ini adalah agenda prodi jurnalistik yang biasanya rutin diselenggarakan di ruang prodi, ditemani oleh Gorengan, Gehu, dan teman-teman yang lain. Tapi karena hari ini porsinya besar, mohon maaf panitia tidak bisa menyiapkan Gorengan. Tapi semoga hangatnya diskusi hari ini tidak kalah hangat dengan agenda-agenda diskusi yang selama ini ada di prodi jurnalistik. Ini sudah agenda yang ke-10, artinya 2 minggu secara rutin kami menyelenggarakan diskusi, dan itu terbuka untuk umum, tidak hanya untuk prodi jurnalistik. Teman-teman yang lain yang tertarik mengikuti diskusinya, topiknya berganti-ganti setiap minggu, silakan datang. Pernah kita bahas soal macam-macam lah tentang jurnalistik online, kadang kita juga bahas tentang pariwisata, kadang kita juga bahas soal gerakan aktivis kemahasiswaan, dan banyak topik-topik menarik yang kita bahas di setiap minggunya. Hari ini spesial, kita akan diskusi tentang teror mata Abi Astina. Tadi saya sempat baca tokoh-tokohnya menurut saya asing, karena di sana ada nama Sindu, ada tokoh-tokoh pewayangan yang lain yang saya pernah lihat atau pernah dengar itu di tontonan wayang atau di siaran televisi, tapi untuk peristiwanya saya sangat akrab. Di situ ada kisah yang tentang penyiraman air keras, yang kayaknya mirip-mirip dengan yang ditayangin di tadi ya di layar lebar. Nah, apa sebenarnya isi bukunya? Tentu nanti penulisnya akan cerita banyak, karena di samping kanan saya ini sudah hadir Agus Dwi Prasetyo, penulis buku Teror Mata Abi Astina. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Tio. Kemudian di sebelah kanannya beliau adalah penanggap pertama, Pak Giri Suprabdiono. Beliau adalah Direktur Pendidikan Pelayanan Masyarakat atau Dikyanmas Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita beri tepuk tangan juga. Dan juga beri sambutan yang meriah untuk Dr. Aceng Abdullah, akademisi Fikom Unpad yang juga telah menulis buku Komunikasi Korupsi. Kita akan berikan kesempatan masing-masing pemateri di depan ini untuk menyampaikan materinya. Setelah itu sesi tanya jawab kita akan buka. Silakan nanti acungkan tangan, saya berikan kesempatan untuk tanya. Spesial hari ini kita akan ada door prize. Door prize-nya kulkas ya Pak Seng ya. Ambil di ruang prodi. Plus isinya itu juga ya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kesempatan untuk penulis buku Teror Mata Abi Astina, Agus Dwi Prasetyo. Silakan Mas Tio. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Saya di tengah ya? Oh iya. Ini adik-adik atau kakak-kakak atau campur nih Mas? Campur ya. Saya berarti manggilnya rekan-rekan aja lah ya. Kita egaliter aja. Jadi, terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan semua yang bersedia hadir di acara bedah buku ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan jurnalistik, karena memang keseharian saya di Jakarta itu sebagai jurnalis ya, di KPK kebetulan sama Mas Mail juga. Mungkin gak banyak saya cerita tentang buku karena mungkin belum banyak yang baca kali ya. Saya lihat gak banyak yang bawa juga bukunya. Tapi akan saya terangkan lebih banyak kenapa buku ini hadir dan kenapa saya gak berani mengungkap karya jurnalistik secara terang benderang seperti kebanyakan. Mungkin kita tahu ada Mas Bondan atau almarhum Pak Bondan Winarno yang dulu pernah bikin buku tentang sebongkah emas di kaki pelangi yang akhirnya digugat. Nah mungkin saya gak seberani mereka atau gak seberani Mas, Pak Bondan, karena mungkin teman-teman di sini lebih tahu lah bagaimana kondisi jurnalis Indonesia sekarang. Laporan Aji, mungkin ada yang pernah dengar bagaimana remisi diberikan untuk pembunuh jurnalis. Jadi iklim jurnalistik di negeri kita sekarang mungkin agak kurang bersahabat untuk jurnalis itu sendiri. Nah, saya akan langsung masuk ke beberapa hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Nah, inilah sebenarnya dari sinilah kenapa saya sebagai jurnalis tergerak untuk membuat buku fiksi. Jadi di sini tokoh-tokohnya rekaan. Mungkin ada yang bilang tadi peristiwanya beneran gitu kan. Tapi di sini murni bukan nama sebenarnya. Jadi gaya-gaya pakai novel-novel begitu lah, jadi agak main-main bahasa seperti itu. Nah, kenapa kasus Mas Novel Baswedan sampai sekarang belum terungkap? Dan sebagai jurnalis, kenapa muncul buku yang menceritakan tentang Mas Novel itu sendiri? Jadi sampai 600 hari kasus Mas Novel belum terungkap. Di sini saya sebagai jurnalis dan Mas Mail juga mungkin yang ngepost di KPK agak risih gitu ya. Mungkin agak terusik dengan hal-hal yang sebenarnya mudah terungkap, tapi seolah-olah itu dibikin sulit untuk terungkap. Dari sinilah kita, kalau bahasa psikologinya, kita ini mungkin sedang mengalami yang namanya katarsis itu ya. Jadi untuk meluapkan emosi itu agak susah, karena yang kita lawan adalah penguasa. Nah, saya berpikir untuk membuat sebuah buku yang menceritakan tentang kisah-kisah itu dari hasil-hasil liputan, dari hasil-hasil mengumpulkan keterangan, mengumpulkan beberapa berkas yang mungkin berkaitan dengan kasus-kasus Mas Novel Baswedan. Next. Nah, kenapa fiksi? Di sini ada yang pernah baca bukunya Mas Seno Gumira Haji Dharma? Belum ya? Jadi Mas Seno pernah bilang di bukunya yang berjudul jurnalisme, ketika jurnalisme dibungkam, sastra yang harus bicara. Nah, dia memberikan semangat bagi saya terutama. Bagaimana kita bisa meluapkan emosi dengan cara yang tanda petik mungkin lebih safe gitu ya, lebih aman. Dengan cara Mas Seno inilah saya membuat buku itu. Pertama mungkin karena saya yang ingin digugat ya. Yang kedua mungkin ya itu tadi, biar lebih aman. Karena saya juga sudah karena sebagai buruh di media, saya juga punya tanggungan banyak. Tapi yang jelas, cara ini ternyata ampuh. Buktinya saya sampai sekarang masih bisa kemana-mana dan bisa berdiri di hadapan teman-teman semua tanpa harus bermasalah dengan hukum, tanpa harus bermasalah dengan orang-orang yang saya tulis, mungkin saya samarkan namanya di dalam buku itu. Mereka juga tidak punya celah untuk menggugat saya, mereka juga gak punya celah untuk mempermasalahkan saya. Nah, dari sinilah buku itu mulai saya pikirkan waktu itu. Bagaimana dengan resiko-resiko yang harus diantisipasi dan bagaimana cara menghadapi resiko-resiko itu ketika buku itu terbit. Nah, kita tahu beberapa waktu lalu presiden kita yang terhormat Pak Jokowi pernah mengungkapkan hal yang kurang enak juga didengar untuk para jurnalis ya. Dia sempat bilang kalau dia dapat mengendalikan media mainstream. Nah, teman-teman di kalangan jurnalis yang sering kita berkumpul, agak risih, agak terusik dengan kata-kata Pak Jokowi. Karena dia merasa sudah mengendalikan media ini. Mungkin termasuk media saya juga, atau termasuk media atau termasuk medianya Mas Mail. Nah, di sini mengindikasikan bahwa kita sebagai jurnalis yang bernaung di bawah media ternyata juga enggak bebas-bebas amat gitu kan. Kita enggak punya kebebasan yang sebenarnya sejak kuliah mungkin. Itu yang kita harapkan, profesi jurnalis itu bebas, bisa menulis apapun asal itu kepentingan-kepentingan masyarakat banyak. Next. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Mas Bondan, Pak Bondan almarhum, digugat 1 triliun ketika dia menerbitkan buku Sebongkah Emas di Kaki Pelangi. Mungkin teman-teman bisa baca bukunya kalau dapat ya, karena saya juga susah nyarinya. Digugat waktu buku itu terbit tahun 1997. Bagaimana 1 triliun kayaknya kurang banyak atau kurang sedikit kalau bagi Mas Bondan. Yang jelas ini memalukan karena ternyata jurnalis menulis tidak bebas-bebas amat. Tidak sebebas apa yang kita harapkan. Tidak sebebas yang kita inginkan. Ada resiko-resiko bila tulisan itu ditulis dengan cara-cara yang vulgar, cara-cara yang terang-benderang, tanpa memikirkan mitigasi-mitigasi resiko dari gugatan hukum, teror, ancaman, intimidasi, atau serangan-serangan yang lain yang bisa merugikan diri sendiri. Jadi seperti itu. Nah, dari situlah saya mencoba untuk memutar otak bagaimana caranya kita bisa mengungkapkan sebuah fakta atau kita bisa mengungkapkan sebuah cerita yang kita anggap itu sudah benar dengan beberapa bukti atau beberapa keterangan yang kita dapat dengan cara yang safe, dengan cara yang aman, ya tanpa kayak Mas Bondan, kayak Pak Bondan tadi itu. Digugat 1 triliun. Kemudian mungkin seperti senior saya di Jawa Pos Radar Bali, Mas Prabangsa dibunuh dan dibuang ke laut. Siapa yang mau? Kan enggak ada yang mau. Kita memang ingin mengungkapkan atau melebarkan semua fakta yang kita dapat ke publik dengan media yang kita punya. Tapi resiko-resiko itu tetap harus kita pikirkan. Dan Mas Eno menawarkan sastra untuk kita bicara. Mungkin teman-teman yang di sini bisa diskusi lebih panjang bagaimana cara mengungkapkan hal yang kaitannya dengan fakta dan berkaitan dengan skandal dan segala macam, tapi tidak banyak resikonya kepada teman-teman. Kalau misalnya dapat caranya, nanti kasih tahu saya. Karena saya juga pasti yang ikut-ikutan menulis seperti itu dengan cara-cara yang mungkin minim resiko. Tapi mudah-mudahan adalah caranya, insya Allah. Next, Mas. Nah, ini kita sedikit ke materi yang mungkin agak sensitif. Di sini, Robert Greene, jurnalis Amerika, pernah mengatakan bahwa elemen yang ditutup-tutupi atau kejahatan yang ditutup-tutupi itu potensi buat kita, jurnalis atau praktisi-praktisi jurnalis untuk membuat laporan investigasi. Elemen yang disembunyikan atau kejahatan yang ditutupi itu menarik memang. Teori konspirasi dan segala macam itu menarik untuk diungkap. Dan di sini memang butuh tidak hanya teori jurnalis, tapi juga keberanian para jurnalis itu sendiri. Ternyata di sini beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman jurnalis, teorinya luar biasa. Teorinya bagus-bagus. Mereka paham A, paham B, paham C, dan segala macam. Tapi keberaniannya enggak begitu besar-besar amat. Jadi ternyata untuk mengungkap sebuah kejahatan, enggak cuma butuh teori, tapi butuh keberanian. Disinilah yang mahal. Jadi Mas Dandi menawarkan, ketika ada kejahatan yang sengaja ditutupi, itulah pintu masuk untuk kita membuat laporan investigasi. Jadi teman-teman nanti kalau udah terjun ke lapangan, cara-cara yang untuk mendapatkan kejahatan-kejahatan yang sengaja ditutupi oleh oknum aparatur sipil, aparatur negara, aparatur penegak hukum. Nah, mungkin itulah cara-cara yang menarik untuk dijadikan bahan investigasi. Nah, kaitannya dengan buku saya, ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang ditutupi oleh aparatur penegak hukum. Di situ saya mencoba menceritakan hal yang ditutupi itu tadi dengan cara-cara yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan cara-cara yang fiksi. Nanti mungkin kalian kalau sempat baca, di dalamnya ada oknum yang naik pesawat jet ke Singapura, apa ke Singaraja yang saya representasikan sebagai negara Singapura. Di situ dia naik jet pribadi. Ini kalau enggak pengusaha mungkin orang-orang kaya yang keturunan-keturunan orang kaya lah gitu yang bisa naik. Tapi di sini bukan. Di sini aparatur gitu kan. Jadi menarik. Ternyata ada aparatur yang dompetnya juga enggak kenceng-kenceng banget kalau dia ngandalkan gaji. Tapi dia bisa naik jet, pesawat jet pribadi yang harga sewanya mungkin bisa di kisaran 150 juta sampai 200 juta per sekali pakai. Nah, disitulah mungkin kita akan enggak ketika bilang pesawat jet, oknum aparatur negara bisa naik pesawat jet yang harganya mahal. Kok bisa? Dapat dari mana? Iya kan? Nah, itu yang coba nanti akan saya jelaskan kenapa dia bisa dapat duit sebanyak itu dan bisa naik pesawat jet. Di buku itu yang coba saya jelaskan. Nah, salah satu itulah yang membuat laporan investigasi menarik. Karena secara logika, aparatur gak mungkin bisa naik pesawat jet pribadi kalau gak duit dari pemerintah atau duit dari kejahatan-kejahatan yang lain. Bacalah bukunya. Oke. Okay. Nah, dari sini saya ingin menyampaikan pesan bahwa media memang bisa dibungkam, tapi jurnalis itu saya yakini gak bisa dibungkam. Bisa menggunakan cara-cara yang lain, bisa menggunakan cara-cara yang lebih aman untuk mengungkapkan sebuah fakta yang kalian temukan nanti di lapangan, atau cerita-cerita yang kalian temukan di lapangan dengan cara-cara kalian sendiri. Jadi, kalau kita pesimis dengan media kita sendiri atau dengan pemerintah sekarang yang tanda kutip bisa mengendalikan media mainstream, pakailah cara-cara kita sendiri untuk mengungkap fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, ini sebenarnya ada beberapa tawaran atau opsi lain untuk mengungkap atau membongkar atau mendorong aparat untuk menegakkan hukum itu sendiri. Tapi ternyata cara-cara seperti ini juga gak ampuh-ampuh amat. Karena apapun itu kewenangan dan keputusan ada di aparat itu sendiri. Nah, ini pesan buat teman-teman semua. Nanti kalau kalian semua sudah mendapatkan media atau terjun ke lapangan menjadi jurnalis, pesan dari Mas Novel Baswedan ini mungkin bisa menarik atau bisa memacu semangat teman-teman semua. Mas Novel pernah bilang, berani gak mengurangi umur, takut juga gak menambah umur. Jadi lebih baik berani, karena takut itu membuat kita gak berguna. Nah, dari situlah teman-teman bisa menyimpulkan atau bisa mengambil keputusan dalam diri sendiri ketika nanti jadi jurnalis, kira-kira mau ngambil cara yang mana untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tidak bisa diungkap lewat media nanti kalian dapat bekerja. Oke, next mas. Jadi itu teman-teman, nanti kalau kita bedah bukunya, tapi kalian belum baca, susah juga. Tapi kalau boleh saya sampaikan bahwa buku yang saya bikin murni atau lebih banyak fakta-fakta yang tidak terungkap. Saya beberapa kali sempat mengatakan bahwa kok begini amat negara kita. Untuk mengungkapkan sebuah fakta, kita harus mencari cara-cara yang aman, kita harus mencari cara-cara yang tidak mengundang resiko untuk kita. Padahal George Orwell pada tahun 1984 pernah bilang, sudah pernah memperingatkan bahwa kebebasan itu adalah kebebasan ketika kita ngomong 2 ditambah 2 adalah 4, tidak bermasalah dan tidak dipermasalahkan. Kalau itu dipermasalahkan, yang lain juga akan mempermasalahkan itu. Tapi ketika itu ditekan, didorong dengan benar untuk mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, dan kita semua membenarkan dan kita mendorong itu agar benar, yang lain akan mengikuti itu benar. 1984, dan ini tahun 2019. Ternyata masih ada kebebasan yang dikekang. Kita gak boleh ngomong 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita gak boleh ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2. Bahkan yang lebih buruknya lagi, rezim atau pemerintah atau aparatur pemerintah kita sewenang-wenang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 5. 2 tambah 2 sama dengan 6. Disinilah, di tahun 1984, George Orwell sudah memperingatkan bahwa kebebasan itu 2 sama tambah 2 sama dengan 4. Tapi sekarang kita dipertontonkan 2 ditambah 2 sama dengan 6, sama dengan 5, sama dengan 7, alias gak masuk akal. Jadi itu pesan dari saya, selamat buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Semoga teman-teman di sini bisa menjadi jurnalis-jurnalis yang berani di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Tio. Kita langsung paralel saja dengar tanggapan yang pertama yang disampaikan oleh Pak Aceng Abdullah. Beliau ini mantan wartawan puluhan tahun, kemudian dosen senior di Fikom Unpad, dan saat ini kaprodi di TV Film dan juga menulis komunikasi korupsi. Kita beri sambutan untuk Pak Aceng Abdullah. Terima kasih Pak Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Agus itu belum menceritakan isi buku ini gitu ya, apalagi kalau kita baca judul bukunya. Jadi buku ini sebetulnya buku fiksi, ceritanya buku fiksi. Ya, ceritanya buku fiksi, tetapi sesungguhnya ini sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di negeri ini ya. Nah, saya sekarang karena saya ditugaskan sebagai akademisi, jadi saya akan membahas ini dari yang pertama dari fungsi jurnalistik gitu ya. Salah satu fungsi jurnalistik itu adalah fungsi interpretasi. Nah, ketika saya membaca buku ini, membaca karya fiksi ini, tidak terlalu sulit bahwa yang ditulis di sini adalah kisah yang terjadi di gedung KPK. Tapi semuanya diganti. Indonesia diganti dengan Astina. Jadi Abdi Astina itu Abdi Indonesia. Di situ ada tokoh Sindo, setelah diikuti, oh Sindo itu ternyata karena kata Pak Basit tadi, saya sangat akrab dengan peristiwanya. Ya betul, dengan membaca beberapa halaman saja bisa menyebut, oh yang dimaksud dengan Sindo itu adalah Novel Baswedan, seorang penyidik senior yang terus-terusan diteror bahkan oleh teman-temannya sendiri untuk menggagalkan berbagai penyidikan yang dilakukan oleh KPK ya. Ada yang namanya lakon di dalam buku ini, ada yang lakon itu bisa saya simpulkan, bisa interpretasikan ini KPK. Ada lembaga keprajuritan itu, oh ini kepolisian gitu ya. Dan betapa kebrok-brokan lembaga keprajuritan ini diungkap dalam buku ini. Nah, jadi menginterpretasikannya tidak terlalu sulit. Nah, meskipun saya apa media menyebut saya sebagai pengamat, sebagai pakar komunikasi korupsi, tapi ternyata setelah membaca buku ini masih banyak yang belum saya pahami, gitu ya. Masih banyak yang belum saya pahami, sehingga kalau dilihat lagi dari fungsi jurnalistik, fungsi informasi, itu ternyata ini membuka wawasan saya. Betapa berbicara karena Mas Agus ini sehari-hari ada di gedung KPK, dan saya belum pernah ke gedung KPK, jadi menambah wawasan, oh ternyata gedung KPK itu memiliki ruangan-ruangan yang amat rahasia. Untuk bisa masuk ke ruangan ini ada kode khusus, pakai kartu khusus gitu ya. Nah itu yang belum saya ketahui ketika membaca ini, menjadi tahu gitu ya. Menjadi tahu bahwa wah, betapa ketatnya gedung KPK. Atau bagi orang yang sama sekali tidak mengikuti kasus ini, justru bisa menambah pengetahuan bahwa oh, ternyata kasus hukum, masalah hukum di Indonesia itu betapa menjengkelkannya, gitu ya. Itu betapa menjengkelkannya. Dan fungsi-fungsi yang lain tentu saja ada fungsi hiburannya di sini ya, karena dengan namanya juga fiksi, namanya juga bacaan itu bukan karya jurnalistik, tetapi sebetulnya ini hanya mengganti saja itu ya. Nah, bagi saya novel ini merupakan, saya bisa membaca ini kegelisahan penulisnya. Kegelisahan penulisnya, kegeraman penulisnya tentang pihak-pihak yang ingin menggembosi KPK. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa lembaga keprajuritan itu sampai menyusupkan orang-orang di KPK, seolah-olah dia menjadi penyidik KPK, tetapi juga sebaliknya itu menjadi orang-orang yang ditempatkan untuk menghambat berbagai kasus gitu ya. Itu berbagai kasus. Di sini ada tokoh Sono, dilihat dari peristiwanya, ah ini mah Sono itu adalah Setia Novanto gitu kan ya Mas Agus ya. Begitu mudahnya bagi orang yang mengikuti kasus-kasus ini mah Setia Novanto gitu. Bersedia menggelontorkan uang miliaran rupiah supaya tidak dijadikan tersangka. Menggelontorkan miliaran ke lembaga keprajuritan. Nah, cuman hati-hati kadang-kadang kalau keprajuritan itu jangan-jangan bisa diinterpretasikan ke militer ini ya, padahal yang dimaksud di sini adalah kepolisian. Nah, betul seperti kata Mas Agus tadi yang diungkapkan di sini, sebetulnya apabila kasus-kasus itu, untuk membongkar kasus itu dibuat karya jurnalistik, rasanya amat sulit bagaimana membongkar untuk itu, untuk dijadikan sebuah karya tulis. Kenapa amat sulit? Karena semuanya belum terungkap secara hukum. Benar enggak ini? Karya jurnalistik tidak bisa kita menulis berbagai dugaan-dugaan, ya, berbagai dugaan-dugaan, si ini begini, si ini begitu. Meskipun kita sudah punya data yang paling sahih, ya, kita tidak bisa sepenuhnya membongkar, mengungkap apa yang terjadi di sebuah lembaga. Nah, karena berbagai keterbatasan, berbagai kesulitan. Nah, salah satunya adalah udah dibuat karya fiksi aja, gitu ya. Dibuat karya fiksi, andai kata ada orang yang protes, ini mah fiksi, gitu ya. Ini fiksi. Ini bukan karya jurnalistik. Nah, tetapi orang dengan amat mudah, oh ternyata kasusnya seperti ini, gitu ya. Ini kasusnya amat sangat luar biasa itu. Nah, menempatkan hukum sebagai salah satu ladang bisnis bagi aparat hukum. Sebetulnya ini udah ditulis juga di buku saya, gitu ya. Saya menulis tentang komunikasi korupsi. Kenapa korupsi itu muncul di Indonesia? Itu Saya melihat ada sembilan alasan kenapa orang melakukan korupsi. Ya, sampai-sampai kita pun sebetulnya tidak merasa bahwa kita pun ikut mendukung korupsi. Tuh. Orang korupsi yang pertama karena ingin keuntungan material. Ya, karena ingin keuntungan itu sudah pasti. Gitu. Yang kedua, orang melakukan korupsi karena ingin aman. Aman fisik, aman jabatan, aman kedudukan. Jadi kalau kita ingin aman harus jadi penjilat ke atas, kalau kita ingin aman harus ngasih sesuatu dan lain sebagainya. Ya. Aman jabatan, aman dari hal-hal yang lain. Kemudian juga orang melakukan korupsi menghindari rumitnya prosedur administrasi publik. Orang gak mau rumit, nyuap. Ya, orang ingin gampang bikin paspor, termasuk sebagian yang juga mungkin ada di sini. Nah, itu kerumitan ini. Izin SIUP, bisa surat izin usaha perusahaan. Ya, itu ada 13 izin, rumit sekali. Di situ sangat rawan. Jalan pintas juga sama, orang ingin membuat jalan pintas. Atau yang kelima, menghindari kewajiban membayar. Orang gak mau bayar pajak. Perusahaan besar gak mau membayar pajak, nyuap, gitu ya. Nah, itu suap. Itu juga yang banyak dilakukan oleh KPK. Orang menghindari ketidaknyamanan. Karena tidak nyaman kita nyogok. Nah, oleh karena itu dimanfaatkan. Itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat supaya orang kasih tidak nyaman dulu. Orang dikasih tidak nyaman. Tuh. Di tempat-tempat antrian orang tidak nyaman, untuk bisa nyaman maka orang ngasih duit. Di lapas, di rutan itu tidak nyaman. Tetapi kemudian supaya bisa nyaman maka orang ngasih duit, sehingga di Sukamiskin bisa ditemukan lembaga pemasyarakatan yang mirip kamar hotel. Itu ada seorang narapidana yang namanya Ayin, di kamar di ruang di selnya itu mirip-mirip ruangan hotel. Kasurnya spring bed, ada alat-alat untuk kebugaran, di berbagai foto pakai AC segala macam, setiap minggu ada petugas kecantikan dari skincare, ada dokter, ada apa-apa gitu ya, ada mainan anak-anak buat cucunya, dan semuanya itu pasti enggak gratis untuk bisa seperti itu. Nah, karena apa? Karena orang ingin nyaman orang bayar. Berikutnya, orang ingin lolos maka muncul korupsi. Ingin lolos jadi PNS, ingin lolos jadi masuk kuliah, masuk sekolah favorit, lolos aneka seleksi, dan kemudian untuk pencitraan diri atau pencitraan lembaga, dia sogok media massa, dia sogok itu sehingga citranya amat bagus. Dan yang terakhir adalah menghindari jeratan hukum. Orang itu enggak mau dihukum. Oleh karena itu aparat hukum itu menjadi amat amat mengerikan di Indonesia. Jadi didirikannya KPK itu karena sudah tidak ada kepercayaan lagi ke kepolisian, tidak kepercayaan lagi ke kejaksaan, tidak ada lagi kepercayaan terhadap kehakiman. Maka undang-undang pemberantasan korupsi itu menyebutkan bahwa ini udah luar biasa, karena tidak kepercayaan didirikanlah KPK. Dan setelah ada KPK ternyata amat luar biasa. Ya, amat luar biasa, banyak pengusaha-pengusaha besar, pejabat-pejabat besar, udah ratusan anggota DPR, udah puluhan kepala daerah, itu dibabat semua. Gitu ya. Nah, ini. Jadi aparat hukum itu dari mulai di jalanan, ditilang itu sudah menawarkan, Dek, mau disidang di sini atau sidang di pengadilan. Nah, itu bahasa korupsi ya. Nah, itu bahasa korupsi, maka orang ingin di sini aja, Pak, 50.000 selesai. Tuh. Itu sampai ke atas, sampai memainkan orang gak mau dituntut tinggi, orang gak mau divonis tinggi, itu memainkan uang. Cipacing, itu di buku saya ini dikisahkan, ada seorang pegawai pabrik di Ranca Ekek itu meninggal dunia karena tabrakan. Keluarganya mengurus jam sostek, karena jam sostek itu bisa dicairkan kalau sampai meninggal dunia bisa dapat 50 juta. Salah satu syaratnya adalah harus mengurus surat kematian, surat keterangan kecelakaan dari pihak kepolisian di Ranca Ekek. Apa yang terjadi? Pihak kepolisian terang-terangan petugas minta, ibu bakal dapat 50 juta dari jam sostek, karena itu wajar kalau ibu ngasih 5 juta. Itu. Si ibu keberatan, sebelum 5 juta itu keluar, dia surat keterangan dari kepolisian itu tidak keluar, gitu ya. Nah itu, dan itu sempat dimuat di posting di kompasiana.com. Jadi hal-hal seperti itu terjadi di mana-mana. Orang pengen duit, orang pengen untung, itu di mana-mana. Termasuk juga mungkin oleh teman-teman yang kuliah di sini mengalami juga zaman dulu sekolah. Ya. Bahkan di sekolah pun orang melakukan korupsi. Anak-anak kerjakan PR di halaman sekian sampai sekian di buku LKS. Terpaksa kita membeli buku LKS. Semua membeli buku LKS, satu setnya 80.000 sampai 150.000. Pihak sekolah, pihak guru, pihak kepala sekolah dapat komisi dari penerbit. Ya. Pokoknya dimanapun, tidak ada satupun sudut di Indonesia itu yang bebas dari korupsi. Nah ini jadi, makanya ketika ada buku seperti ini saya sangat sangat berbangga sekali ya. Meskipun itu teramat sulit karena tantangannya cukup besar. Tuh. Jadi dari mulai lembaga pendidikan paling rendah dimanapun di berbagai lembaga pemerintahan yang paling bawah itu korupsi itu selalu ada itu ya. Mungkin kalau yang di bawah itu bisa disebut sebagai pungli, pungutan liar. Jangan jauh-jauh lah, meskipun sekarang sudah ditindak dan sudah tidak sebagai dosen lagi di sini, di PIKOM pun dulu ada yang seperti itu. Ada dosen yang kalau bimbingan itu minta sesuatu ke mahasiswanya. Kalau ingin nilainya bagus harus ngasih ini, ngasih itu. Minta sepatu, minta rokok, minta apa segala macam. Nah, untungnya di fakultas ini ada komisi etika, semua dosen itu dibabat, ya, dibabat dikasih sanksi yang sangat berat. Tuh. Nah, jadi alhamdulillah itu seperti itu. Tapi kami, nah, kebetulan juga saya sebagai komisi etika di fakultas ini, jadi jika teman-teman mahasiswa menemukan ada dosen yang seperti itu, boleh melapor ke senat, ya. Nah di Senat Fakultas kebetulan saya masuk ke Komisi Etika. Saya kira membicarakan korupsi itu tidak akan ada habis-habisnya. Ketika Pak Basit sebagai Pemred PRFM saya seringkali diwawancara gitu ya. Karena saya sering diwawancara akhirnya radio lain pun ikut juga menjadikan saya sebagai narasumber termasuk El Sinta gitu Pak Basit ya. Termasuk RRI Bandung dan lain sebagainya juga di media cetak dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena kasus korupsi ini menjadi sangat menarik. Saya juga kaget luar biasa ketika buku yang saya tulis ini adalah sebetulnya disertasi, tetapi sebelum disertasi selesai saya bisa menulis belasan artikel opini di beberapa surat kabar. Sehingga ketika saya disertasi saya kaget ternyata dari mulut ke mulut itu banyak teman-teman dari media massa, teman-teman dari media massa juga ikut hadir di sidang terbuka saya waktu itu. Nah itu jadi semakin menyebar, ya istilah komunikasi korupsi ini pun semakin menyebar bahwa korupsi ini sangat masif, ada di mana-mana, dan kalau tidak ditanggulangi benar-benar, gitu ya, tidak ditanggulangi benar-benar, saya tidak yakin sampai Dirgahayu Indonesia ke-100 pun, ya nanti ke-100 tahun 2045, saya nggak yakin bahwa kasus korupsi ini bisa diberantas. Sebetulnya saya berharap kepada KPK bahwa KPK itu dibuka juga di daerah. Kalau komisi lain itu bisa dibuka di tingkat provinsi seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia itu ada di tingkat daerah menjadi KPID. Nah, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi pun sebetulnya bisa dibuka di tingkat daerah. Karena itu dijamin oleh undang-undang. Undang-undang pemberantasan anti korupsi salah satu pasalnya menyebutkan di tingkat provinsi itu memungkinkan dibuka KPK daerah. Nah, tapi mungkin karena dibiayai oleh APBD, banyak daerah yang satu pun bersedia untuk membuka itu karena bisa menjadi bumerang. Sekarang yang jadi bumerang pun DPR mensahkan KPK dan ratusan anggota DPR sendiri menjadi korban dari KPK ini. Ya, barangkali itu saja dulu dan saya takut kepanjangan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi dalam diskusi. Terima kasih, Pak Wasit. Baik, terima kasih Pak Aceng. Kita beri tepuk tangan. Kawan-kawan, pemaparan Mas Tio dan Pak Aceng tadi juga membuka wawasan kita bahwa bidang kajian kita, bidang ilmu komunikasi ini akhirnya juga bisa ada sangkut pautnya dengan korupsi ya. Kadang dulu kita memandang bahwa korupsi itu hanya urusan orang fakultas hukum, mungkin tetangga kita sebelah. Urusan penegakan hukum, urusan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Ternyata korupsi salah satunya juga dimulai dari alur-alur komunikasi itu, bagaimana bahasa-bahasa komunikasi masuk dalam peristiwa-peristiwa korupsi. Kemudian korupsi ternyata juga ada di sekitar kita, dari peristiwa yang paling kecil, tadi soal kasus yang pernah ada, bisa jadi melibatkan dosen dan mahasiswa, bisa jadi melibatkan oknum di kecamatan dengan warga masyarakat, di kelurahan dengan warga masyarakat, semua sangat mungkin. Tadi sempat disebut juga ada nama Bondan Winarno, Anda kenal? Enggak? Kalau Maknyus kenal? Ya, orang yang belakangan kita kenal membawakan acara yang sangat santai, acara kuliner, ternyata dia seorang pelaku atau seorang investigasi, seorang yang melakukan investigasi dengan hebat pada masanya. Kemudian nama-nama lain kalau hari ini mungkin yang lebih akrab dengan kegiatan-kegiatan itu, Anda ngikuti kasusnya PSSI misalnya? Ya, belakangan mafia bola mulai terkuak satu persatu, ya melibatkan peran jurnalis di sana untuk bisa mengungkap banyak kasus itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi melihat buku ini ditulis, kemudian juga kasus-kasus penegakan hukum, dan yang paling penting adalah karena di sini adalah Anda-Anda, teman-teman mahasiswa ini adalah aset-aset bangsa untuk masa depan, saya pikir tindakan preventif pengetahuan tentang korupsi penting untuk kita bersama agar ke depan kita tidak sampai masuk dalam jerat yang sama. Saya berikan kesempatan kepada Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat atau Dikyanmas KPK, beri sambutan yang meriah untuk Pak Giri Suprabdiono. Saya berdiri ya Mas ya. Saya tuh kasihan yang sini kayak dengerin radio itu. Ternyata banyak yang di belakang nih. Moga-moga bisa lihat slide-nya ya sedikit. Bu Nonon ini ada berapa jurusan ya di sini ya? Apa itu? Ya, kalau yang hadir dari jurusan apa ya? Yang jurnalistik boleh tunjuk tangan? Banyak ya, banyak banget. Kemudian yang film? Film banyak juga ya. Apalagi yang diundang nih jurusan? Umum, yang umum ada? Yang di luar dua jurusan tadi? Enggak ada? Tapi kayaknya ada yang enggak ngacung tadi. Ya sini jurusan apa tadi nih? atau dosen? Oke. Saya diundang Mas Tio ini untuk yang kedua kali untuk membedah buku ini. Buku ini masalahnya pada belum baca ya. Pada belum baca, jadi susah juga mau ngajak ngomong terus gak paham gitu kan, gak nyambung gitu kan. Tapi menarik gini, mengapa buku ini menjadi menarik? Buku ini covernya warnanya apa? Ya, hitam. Aslinya buku ini warnanya putih sebenarnya. Buku putih. Ya. Tapi dengan apa yang disampaikan di depan Mas Tio tadi, bersembunyi dalam jurnalistik, buku ini kemudian covernya hitam. Ini untuk orang jurnalistik sudah cukup sebenarnya, nggak usah diterjemahkan lebih lanjut itu. Buku ini putih, kemudian berubah covernya menjadi buku hitam. Pak Aceng mencoba membuka kodenya Pak ya, codingnya. Suka coding. Pak Aceng disertasinya tentang bahasa koruptor, etimologi tentang bahasa koruptor. Apple Washington apa? Dolar. Apple Malang? Rupiah. Kemudian apa lagi Pak? Kalau nyebut Kementerian Olahraga apa Pak? Kemenpora? Ya, pusat kebugaran segala macam. Kalau pengen 3 miliar jawabannya apa? 3 kilo. Kalau Akil Mukhtar pakai 1 ton, 2 ton emas gitu kan. Kalau pengen tertarik dengan bahasa ini ada wartawan yang ngepost di KPK namanya Sabir. Dia menulis buku tentang apa judulnya? Metaforis Sandi Korupsi. Jadi dia ngikutin sidang, kemudian penyadapan transkripnya dimunculkan di layar. Nah itu. Dia manfaatkan tadi bagaimana koruptor itu meminta, dalam bahasa Inggrisnya solicited. Solicited itu kalau misalkan kita lagi rapat gitu kan, dengan orang pemda, dari tadi kita ngomongnya banyak pendapat gitu kan, pendapatannya mana misalkan. Ini kita nyari solusi dari awal, solunanya mana. Atau misalkan dalam bahasa yang lebih sederhana tadi, guru pengen LKS-nya laku, terus ngasih tugas ke muridnya halaman 16-18 dari buku LKS. Indonesia sangat kreatif menggunakan bahasa-bahasa solicited. Dan ini yang coba dibangun di buku ini. Jadi sebenarnya sedang disembunyikan, tapi sebenarnya sudah terang benderang di sana. Pertanyaan, di sini ada media enggak Mas Ismail dan Mas Tio? Ada media enggak? Enggak ada ya. Kalau enggak ada media enggak jadi berita. Ngomong agak aman begitu kan ya. Kecuali ditulis sama yang dua orang di belakang kita tadi. Notulensi ya. Buku ini kalau Anda suka puzzle. Ada yang suka puzzle enggak di sini? Hobinya puzzle. Boleh tunjuk tangan. Satu, ada lagi? Buku ini seperti puzzle sebenarnya. Kalau Anda hanya baca datar dua dimensi, buku ini tidak menjadi menarik, enggak menarik sama sekali. Tapi kalau Anda perlakukan ini buku sebagai puzzle, disambung-sambungkan dengan berita yang ada, dengan apa yang di cover oleh Mas Reza Ismail, dengan yang ditulis wartawan, ini buku menjadi menarik. Lakon itu apa sih sebenarnya? Di sana kan Lembaga Anti Korupsi Nasional, oh KPK berarti kan. Kemudian tadi Pak Aceng sudah menjelaskan. Ada 10 bab diulas di sana, dan saya pikir hanya bab terakhir aja yang benar-benar fiktif. Selebihnya itu fiksi, gitu aja saya sebutnya. Ini harus ngomongnya kayak jubir nih, fiksi. Gitu. Gak usah jawab itu sebagai suatu realita. Nah, biar agak kalau ngomong tentang buku, mending baca sendiri aja. Tapi sebenarnya kalau Anda mendownloadnya apa di kepala Mas Tio ini, passwordnya, lakon itu apa, kemudian sindu itu siapa, asmuni siapa, kemudian kita select all, kita replace gitu kan. Cover itu tiba-tiba berwarna putih. Dan itu buku putih ini suatu saat akan jadi sejarah sebenarnya. Karena anak-anak muda semacam generasi-generasi kita itu sudah mulai lupa sejarah. Dan dalam dunia jurnalistik sejarah itu penting. Karena banyak hal yang terulang sebenarnya. Yang kedua dalam jurnalistik itu penting juga memahami sesuatu tidak hanya yang di depan, tapi konstelasinya mesti paham. Kenapa saya sebut dengan istilah konstelasi? Ada pasal-pasal yang nyambung, ini orangnya sama lagi, ini lagi. Kalau kita hanya melihat dua dimensi aja, apa yang nampak saja, ya enggak menarik. Kalau Anda baca misalkan bagaimana majalah Tempo mengulas suatu masalah yang dalam bayangan kita simpel ternyata, tapi begitu disangkut-sangkutkan dengan konstelasi tadi, hubung semuanya di sana. Dan ini penting dalam penulisan. Jadi jurnalis itu orang-orang yang cerdas, pemahamannya luas, paham konstelasi, tapi kebanyakan itu sulit kalau suruh ngomong. Kecuali yang sudah jago kayak Mas Ismail gitu. Jadi karena sebagai host, ngomongnya lancar gitu kan. Tapi kalau Mas Tio suruh ngomong, tadi udah lumayan tadi. Di bedah buku pertama sulit begitu ya. Tapi kekuatan dia memang menulis di sana. Kekuatannya menulis. Dan sebenarnya tidak banyak jurnalis yang seberani kayak Mas Tio ini. Walaupun dia coba membungkus dirinya, saya takut dengan segala tanggungan segala macam. Tapi dia orang yang sangat berani menulis buku ini. Mengapa saya bilang benar nih? Karena sebenarnya saya tahu peristiwa-peristiwa yang ada di dalam itu tadi. Saya di KPK gabung mulai tahun 2005. Sudah 14 tahun di KPK. Sebelum direktur pendidikan, 6 tahun saya direktur gratifikasi. 7 tahun saya di internasional. Jadi relatif paham apa sih yang dimaksud buku ini tadi. Saya sebenarnya sudah mempersiapkan slide, tapi rupanya flash disk-nya rusak. Jadi yang tersisa ini slide yang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi anggap aja ini kayak bahasa Sunda itu ya. Nah, bahasa Sunda. Saya sebenarnya mohon maaf, mestinya di jurnalis itu mengenai bahasa Indonesia di sini. Boleh lanjut, Mas? Oke. Apa menjadi penting? Anti korupsi itu di banyak negara itu banyak yang gagal. Banyak dibubarkan, banyak diakuisisi oleh polisi, banyak segala macam, akhirnya enggak berhasil. Ada 11 alasan di sana, komitmen politik, entah itu DPR, Presiden, Perdana Menteri yang kurang, sumber dayanya enggak mencukupi, tidak independen, strateginya salah, kemudian undang-undangnya enggak cukup, ada yang tidak tersentuh hukum gitu kan. Bahasanya memang semua di mata hukum sama, tapi ada yang enggak tersentuh gitu kan. Kemudian tidak ada kepercayaan dan dukungan publik, kurangnya koalisi, penegakan hukum yang korup, kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya pengawasan internal. 11 ini yang coba dipecahkan oleh KPK, biar KPK itu efektif sebenarnya. Lanjut. Cerita suksesnya seperti apa? Yang bisa diterjemahkan cuma judul-judulnya aja ya, mohon maaf. Tapi mahasiswa sekarang Inggris jago. Saya baru punya data, sebenarnya kalau yang di slide yang rusak itu sampai akhir tahun ini, baru 30 Juni. Mengapa KPK diserang? Karena KPK menangani dua aktor besar di negara ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu siapa? Bos-bosnya. Bupati, wali kota, menteri, presiden, kemudian eselon 1, segala macam. Yang ditangani KPK sudah sebanyak ini sampai Juni 2018 saja. Jauh lebih banyak kalau sampai akhir tahun. Sudah 204 DPRD, kemudian 24 menteri, 19 gubernur, bupati wali kota sudah 122 sekarang, dan lain-lain. Dua, dan ini penting, penegak hukum, law enforcement agency. Ada 18 hakim, 2 jenderal polisi, 7 jaksa, 10 lawyer, termasuk 1 penyidik KPK. Lanjut. Ini kasus-kasus besar, Akil Mukhtar. Kasus Akil Mukhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi itu kasusnya melibatkan banyak. Begitu dikembangkan ada Wawan, Atut, siapa lagi? Wali Kota Palembang, banyak sekali kan? Lingkarannya lihat itu. Siapa yang menangani? Novel Baswedan. Yang meng-OTT Novel Baswedan. Kemudian Setia Novanto. Yang menangani siapa? novel Baswedan juga. Kasus yang begitu rumit ini, dia pecahkan, sangat rumit kasusnya. Di awal orang hanya menganggapnya sebagai kasus biasa kecil, ternyata sangat-sangat rumit dan besar. Korupsinya triliunan rupiah. Di sini yang belum punya KTP elektronik, boleh tunjuk tangan enggak? Masih punya suket ya, surat keterangannya? Nah, plastiknya habis, ada lagi enggak? Cuma satu orang. Masih suket juga surat keterangan, 6 bulan harus diperpanjang. Ada lagi? Kita mestinya warga Indonesia itu punya KTP elektronik yang begitu ditempelkan di suatu alat bisa kebaca. Tapi yang kita punya sekarang apa? KTP plastik. Dan KTP plastik ini begitu ditempelkan enggak keluar datanya. Dan ketika Anda ngurus pun dibilang habis plastiknya. Anda harus ngantri berapa bulan. Bagaimana Anda mau dapatkan itu semua kalau 40% dari biaya itu sudah dikorupsi di depan oleh Pak Pau segala macam, masih ingat ya, tiang listrik. Dan peristiwa penyerangan terhadap novel ini terjadi sehari sebelum pencekalan terhadap ketua DPR. Apakah ada kaitannya? Bagi orang biasa mungkin menyambungnya langsung ke sana, gitu ya. Tapi seorang jurnalis tidak berhenti di situ. Pemikirannya harus membiasakan gelas kosong, bukan gelas penuh. Jadi kalau misalkan gelasnya Pak Dosen ini, kalau orang biasa, anak-anak biasa kebanyakan baca hoax, baca berita di medsos, cuma ngelihatnya 23% gelas ini penuh. Seorang jurnalis harus melihat, oh ternyata ada 73% kosong. Gitu kan. Mencari kosongnya. Apakah memang benar nih ada kaitannya IKTP dengan penyerangan itu? Karena begitu diserang, sebenarnya saya lanjut dulu deh, lanjut dulu. Agak mulai sensitif ini. Lanjut. Nadine, seorang bendahara partai yang memimpin negara ini, Partai Demokrat, kemudian anggota DPR, usia 32 tahun, mempunyai 49 perusahaan, kekuatan mengontrolnya luar biasa. Kemudian harus ditangkap di Bogota, di Kolombia, dibawa pulang menggunakan private jet. Kita nyewa 4,8 miliar untuk membawa pulang. Karena kalau pakai komersil, dia akan lepas. Karena uangnya banyak sekali, pengacaranya juga mahal-mahal. Membayar pengacara mahal, termasuk pengacara Indonesia udah nyampe sana, OJK Ligis, tapi sekarang udah masuk kawasan KPK. Begitu ditangkap, dibawa pulang, kasusnya kebuka semuanya. Andi Malarangeng kena, Angelina Sondah kena. Pertanyaan adalah siapa yang menangani? Novel beda. Saya lanjut ya, terus. Terus banyak. Sekelum cerita banyak, terus. Terus. Nah ini aja ya, ini jangan lihat kasus semuanya nanti. Ini bedah buku, bukan bedah KPK. Gitu ya. Ya, nanti lupa. Waktu saya berapa menit lagi, Mas? Panjang. Ya. Kalau reporter nyari clue, terus ngomong. Gitu ya. Ini sekelumit cerita sukses yang orang Indonesia itu kemampuan mengapresiasinya rendah. Dan karena kebanyakan karena enggak tahu. Pak, kenapa enggak kayak Cina, Pak? Pemberantasan korupsi keren, orang dihukum mati, gitu kan? Ntar kita bandingin Cina sama Indonesia. Corruption Perception Index itu indeks yang diperbandingkan seluruh negara di dunia, 180 negara. Kalau angka mendekati 100 itu bersih banget, kalau 0 itu korupsi banget. Nah, di kita bandingin yang grafik paling atas itu punya Malaysia, warna biru. Malaysia itu tahun 2005 itu skornya sudah 51. Produk dari Mahathir Mohamad, bagus kan. Diteruskan Badawi, teruskan oleh Najib, korup banget kan, makin turun di Malaysia. 52, 50, 49, 47, kasus 1MDB, segala macam. Korupsinya Najib itu bukan 6,5 triliun, bukan donasi itu. Korupsinya lebih dari 100 triliun. Makanya Mahathir 92 tahun harus turun politik karena menyelamatkan Malaysia. Very corrupt. Apa yang dipelajari dari grafik ini? Malaysia memberantas korupsi 13 tahun. Dan itu pun malah turun 4 poin. Lihat Cina. Cina warnanya hijau. Tahun 2005 dia memberantas korupsi, skornya masih 32. Memberantas korupsi, Partai Komunis dia sikat, kemudian Bo Sile, kemudian di Coyongkang kena segala macam. Itu pun hanya bisa menaikkan angka di korupsinya 29. Cina hanya naik 7 poin. Enggak gampang berantas korupsi. Indonesia mulainya emang parah banget ya, warna merah. Tahun 2005 skornya 19. KPK lahir undang-undang tahun 2002, punya pimpinan mulai tahun 2003, 2004 sudah mulai ada orang sedikit, 2005 saya masuk, angkatan pertama 100 orang, itu hasilnya yang warna merah. Dalam rentang 13 tahun, kita 20 poin membaik, dan ini terbaik di dunia. Tapi kemudian apa yang terjadi? Lanjut. Tapi sensitif ya kalau saya kupas ini kan. Orang tuh mengira itu tadi, oh hasilnya presiden sekarang. Itu dihasilkan dari sejarah yang panjang. Undang-undang diinisiasi oleh Gus Dur. Pimpinan KPK dilantik oleh Megawati. Diranning 2 periode oleh SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi. Cepatan perbaikannya bisa dilihat. Lanjut. Ya, nanti dikirain kampanye, lanjut. Ya. Komitmen politik itu penting banget, komitmen politik. Jadi jangan terjebak apa yang nampak saja, lanjut. Balik lagi, mengapa IPK, Indeks Persepsi Korupsi? Intinya ini data seluruh dunia, semakin IPK-nya bagus negara itu makin maju. Jadi IPK itu memang perlu dikejar. IPK itu makin gede itu makin bersih. Jadi jangan dimaknai makin korupnya. Lanjut. Dampaknya Indonesia sekarang, ini kebanyakan juga enggak paham. Indonesia itu sekarang nomor 8 dunia kekuatan ekonominya. Tahun 2030 diprediksi oleh IMF, World Bank, dan PricewaterhouseCoopers, Indonesia bakal nomor 5 dunia. Tahun 2050 Indonesia nomor 4 dunia. Amerika nomor 3, Cina, India, Amerika, Indonesia. Ini dengan kondisi linear saja. Kalau kita memberantas korupsi lebih baik, bisa jadi lebih baik. Lihat angkanya. Lihat, terus. Nah, KPK itu yang membedakan dengan lembaga lain, KPK itu sebenarnya mirip-mirip, ini lembaga negara tapi kok kayak-kayak LSM gitu kan. Karena memang dari sejarah KPK itu dibangun dari cita-cita reformasi tahun 98. Ada lembaga dibentuk, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, PPATK, KPK, itu produk-produk reformasi. Jadi kalau Anda enggak ikut tahun 98, inilah yang tersisa dari reformasi. Banyak di sana. Cuma punten ini bahasa Sunda ya. Nah, diterjemahkan dulu ya. Tapi ini banyak keterlibatan masyarakat sipil dalam membentuk KPK dan rezim anti korupsi di Indonesia. Banyak sekali. Lanjut. Banyak. Siapa yang disebut masyarakat sipil? Kebanyakan memaknainya salah. Masyarakat sipil itu bukan LSM saja. Dia terdiri dari anti corruption NGO itu LSM, kemudian media, kemudian virtual group, Facebook, Twitter, kemudian grup-grup religius, akademisi, artis, profesional, dan lain-lain. Lanjut. Dan selalu di tiap kepemimpinan KPK itu ada yang mewakili dari masyarakat sipil. Zaman itu ada Bambang Wijayanto, Pak Busro, Amin Sunaryadi, sekarang ada punya Pak Laude, Ayah Pak Eri, oke kan? Ada Pak Chandra Hamsah, kemudian dalam judicial system ada Pak Mahfud, ada... Kita beruntung, enggak semua negara mempunyai perwakilan masyarakat sipil yang bisa mewakili. Lanjut. Terus, ini hanya kembangan-kembangan, terus. Intinya segala elemen, malum saya datang sini kan sebagai direktur pendidikan, jadi saya tampilin, nah yang penting lewat-lewat terus sudah. Terus. Nah ini aja, ini yang menarik bagian mari. Serangan balik koruptor. Lanjut. Ingat tahun berapa? Ini sebagian ada mahasiswa UNPAD itu. Tahun 2008-2009 ya. Cicak Buaya yang keberapa? Ketika Pak Antasari Asar ditahan, kasus pembunuhan, kemudian dua pimpinan KPK, Chandra Bibit Chandra, masih ingat kasus Bibit Chandra di sana. Lanjut. Bahkan zaman dulu Facebook masihan ya, seminggu aja 1.250.000 orang, lanjut. Bahkan pada kemah di depan KPK untuk jagain KPK, karena enggak mau digeledah, dia bilang. Lanjut. Terus langsung, nah inilah yang dilakukan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Kita tuh mengulang kesalahan yang sama, jadi kayak keledai itu istilahnya apa? Jatuh di lubang yang salah. Jadi setiap ada lembaga anti korupsi, dia mulai bagus dibubarkan, mulai bagus dibubarkan, terulang. 5, 5, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 7, terulang gitu kan. Dan ketika KPK sudah mulai naik pun sudah ada naga-naga pengen dibubarkan. Banyak cara, dulu revisi undang-undang KPK, mereka rubah strateginya sekarang. Revisi KUHP, kenapa kalau revisi KUHP itu membahayakan KPK? KPK itu dasarnya Undang-Undang Tipikor tahun 99. Begitu nanti itu hilang, semua pasalnya pindah ke KUHP, maka KPK tidak mempunyai dasar legitimasinya sebagai lembaga anti korupsi yang diminta Undang-Undang tahun 99. Maksudnya bagus, tapi ada upaya sebenarnya dikasih waktu peralihan undang-undang dalam satu tahun dipaksa Undang-Undang KPK direvisi. Artinya kalau sudah masuk ke DPR direvisi, ya di awal sih ngomongnya penguatan, begitu masuk nanti walau-alam gitu ya. Bisa jadi P-nya yang di tengah merah jadi warna hijau. Komisi Pencegahan Korupsi, bukan pemberantasan lagi. Lanjut. Ini novel ketika diserang. Nah ini mirip saya nih, Ana, mirip saya. Terus, di tetangga kita juga sama. Di KPK-nya Malaysia, MACC, Malaysia Anti-Corruption Commission, itu jaksanya malah dibunuh, dimasukkan tong di semen. Ya. Tuh, semennya itu Sladin. Terus, banyak terus. Nah, ini terakhir ya, slide terakhir. Jadi yang dialami KPK itu bukan sendirian. Banyak lembaga anti korupsi di dunia mengalami hal serupa. Jaksanya Malaysia dibunuh di semen, dibuang di hutan kan, ketemu udah keras tuh. Jadi penyidik begitu membuka itu harus dipahat gitu. Kemudian di Malaysia itu di zaman Najib, ketua KPK-nya diancam dihukum mati karena dianggap berkhianat, karena dia membuka kasus 1MDB. Diancam hukuman mati. Kemudian diasingkan di dalam kota, diawasin terus. Kemudian deputi penindakannya dipaksa mundur. Kemudian dia jadi wira swasta yang sekarang sudah menjadi ketua KPK lagi. Dilemahkan, kemudian lembaga anti korupsinya diketuai oleh jaksa yang enggak setuju Najib dijadikan tersangka. Maka dalam berapa tahun rezim anti korupsi itu coba di apa istilahnya? Dikerdilkan, diredam dengan cara-cara demikian. Untung Mahathir 92 tahun sadar bahayanya ini dan dia pun harus berkoalisi dengan lawan politiknya dulu. Anwar Ibrahim, grup oposisi, grup segala macam, bukan Melayu, dia bersatu, yang penting Najib harus turun. Begitu turun, Malaysia sekarang luar biasa. Mantan ketua KPK dulu yang diancam hukuman mati diangkat menjadi orang nomor 2-nya Mahathir yang mengepalai menteri-menteri dalam anti korupsi. Orang yang diancam deputi penindakannya yang awalnya dipaksa turun sekarang menjadi ketua KPK-nya Malaysia. Dan di Malaysia sekarang setiap lembaga pemerintah harus dikawal penyidik dari Malaysia Anti-Corruption Commission, pejabat senior dan memiliki minimal 20 kekuatan, 20 orang. Tidak boleh jadi duda besar, politikus tidak boleh BUMN dan di perusahaan swasta yang relatif dengan pemerintah. Undang-undangnya diganti, banyak hal kemudian kayak apa ya, suasana mendung berubah menjadi sangat cerah di Malaysia sekarang. Era keemasan itu kembali. Dan saya enggak tahu Indonesia itu dalam taraf fase cuaca apa, tapi kalau kayak gini ngeliatnya mendung ya, mendung. Harapannya akan cerah. Karena mendungnya kita itu sebenarnya disebabkan oleh kita tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Teman saya telah kehilangan penglihatannya. Novel itu kalau dilihat secara kasat mata kelihatannya yang kiri normal ya. Padahal kiri itu lebih buruk dibanding yang dioperasi yang kanan. Novel sudah berkali-kali diserang dan sekarang matanya diganti, yang putih diganti dari gusinya, operasi 3 kali. Yang hitam diganti dengan gigi serinya yang tengahnya dilubangi dan ditaruh dengan kaca sebagai lensa palsu. Dan dia harus mengenakan namanya apa? Air tetes setiap saat dan hanya mempunyai pandangan kecil terhadap masalah. Tapi dia tidak pernah takut dan buta istilahnya tidak jernihnya dia melihat secara kasat mata sudah menambah jernihnya masalah tentang ini. Novel begitu diserang, dia tidak bercerita tentang EKTP, tapi dia bercerita tentang hal yang lain. Hal yang lainnya apa? Penasaran? Baca buku ini. Nah. Baik, terima kasih Mas Giri. Kawan-kawan, ini saat yang menarik untuk diskusi. Tapi tentu saya berikan kesempatan untuk Anda bisa diskusi tidak hanya mengupas soal buku ini, karena tadi sempat disinggung belum semuanya sempat baca, bisa jadi setelah ini baca, Anda boleh nanya apapun kaitannya dengan komunikasi, kaitannya dengan korupsi, kaitannya dengan buku ini, atau hal-hal yang berkaitan seputar bahasan kita hari ini. Silakan acungkan tangan, nanti sebutkan nama dan asal prodi, kemudian bertanya. Satu, ada yang lain? Dua, satu lagi? Tiga yang depan ya, nanti ada sesi dua. Silakan menghampiri mic terdekat yang ada di meja. Cek ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afzal Gozan Alamsyah dari Prodi Televisi Film 2018. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mungkin saya belum pernah membaca buku ini, tapi saya sedikit mengikuti tentang kasus ini dan menurut saya sendiri pun ada mungkin beberapa kejanggalan dan sebagainya. Dan kalau tidak salah, April nanti itu 2 tahun genap kasus novel ini belum terselesaikan. Lalu pertanyaan yang beberapa waktu lalu saya mendengar salah satu politikus Daniel Azhar berkata kalau kasus novel Baswedan ini hanya membutuhkan political will dari presiden. Sedangkan presiden sendiri berkata di media jika Kapolri sudah angkat tangan baru dia akan bertindak. Dan pertanyaannya apakah sikap presiden itu benar atau maksudnya pendapatnya lah gitu. Dan apakah sesimpel itu gitu kasus ini tuh bisa diselesaikan hanya dengan political will dari presiden. Lalu selanjutnya seperti yang tadi sudah dikemukakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia berhasil dikurangi. Namun yang saya ingin tanya pertanyakan yaitu faktor jeranya. Seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu di Mata Najwa membongkar sel para koruptor yang ternyata di dalamnya itu sangat bagus dan bahkan seperti hotel bintang 5 dalam selnya itu. Lalu beberapa waktu lalu salah satu tersangka kasus korupsi Robert Tantular mendapatkan remisi 74 bulan. Dan menurut saya itu sangat besar gitu untuk sekelas korupsi Bank Senturi yang sangat besar itu remisi besar 74 bulan. Jadi efek jera dari koruptor itu saya kurang ada. Jika paternalis Indonesia saja ingin mengungkapkan kebenaran harus sembunyi-sembunyi dan mencari alternatif lain cara untuk mengungkapkannya. Lalu apa kabar kita masyarakat yang menginginkan kebenaran harus mencari kebenaran itu berpegang itu kepada siapa gitu. Bahkan jurnalis saja harus sembunyi-sembunyi gitu untuk mengungkapkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, super. Alga dari TVF, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niluh Lovanila Sari Dewi. Saya di sini ingin bertanya dan sedikit sama pertanyaannya dengan kawan saya Afzal. Saya ingin bertanya apakah dengan kita mengungkapkan kebenaran, baik itu dengan dari media ataupun sastra, kita sebagai rakyat biasa di sini bisa mencegah atau menghapuskan korupsi. Andai kata kita memberi efek efek atau sanksi sosial kepada para koruptor. Tetap saja ada koruptor yang bikin pengupas kebenaran itu menjadi seperti panovel gitu Pak. Maksudnya efeknya dari kita mengungkapkan kebenaran selalu ada yang diakibatkan dari mengungkapkan kebenaran itu. Dan tetap saja di negara ini tetap ada koruptor-koruptor meskipun kita sudah mengungkapkan seperti yang Pak Novel lakukan. Terima kasih. Oke, tadi mohon maaf namanya siapa? Niluh Lovenila Sari. Niluh, dari Prodi? Jurnalistik. Dari Prodi Jurnalistik. Niluh, terima kasih. Satu lagi dari sisi kanan, Mas Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Tania, saya juga dari Prodi Jurnalistik, sama seperti teman saya Niluh Lovenila Sari Dewi. Saya ingin bertanya, kan tadi Jokowi itu membuat statement kalau bahwa dia bisa mengendalikan media mainstream. Tetapi dalam media sosial sendiri terkadang dijegal untuk tidak berkomentar atau komentar tersebut dihapus oleh media sosial itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengungkapkan dan menyebarkan kebenaran jika hal tersebut terjadi terus-menerus? Terima kasih. Nah ini nanya ke siapa, Jokowinya gak ada. Ditujukan ke siapa pertanyaannya? Ke semuanya? Ya. Oke, baik, terima kasih Zahra ya. Sesi pertama kita berikan kesempatan untuk dijawab dulu. Tadi ada Afgal, ada Niluh, ada Zahra. Silakan siapa yang mau menanggapi dulu, Pak? Oh, langsung semuanya? Boleh. Borongan-borongan, silakan penanya selanjutnya kita tambung semuanya biar nanti kesempatan untuk menjawab lebih leluasa. Sebelah kanan. Ada sebelah kiri juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Yolanda dari Prodi Televisi dan Film. Ya, di sini saya ingin bertanya. Berdasarkan pemaparan yang tadi telah dijelaskan, saya tuh ngambil satu titik di mana intinya keadilan dan kebebasan untuk berpendapat tuh terhalang oleh kekuasaan. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara atau solusi lain untuk mendobrak kekuasaan agar keadilan sendiri tuh bisa tercapai, atau memang kekuatan tuh udah ada di posisi paling atas jadi gak bisa diapa-apain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yolanda, terima kasih. Tadi mana? Oh itu, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harel. Di sini saya ingin bertanya khususnya kepada Kak Giri dan Kak Tio. Korupsi itu merupakan perihal yang sangat sensitif bagi baik bagi sisi jurnalis maupun koruptornya. Dan hal itu tentunya akan berefek juga pada masyarakat yang akan menciptakan uprising di masyarakat. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah etika. Bagaimana etika penyampaian perihal-perihal korupsi ini yang baik bagi masyarakat selain dari jalur sastra. Terima kasih. Masih ada yang lain? Silakan acungkan tangan. Sayang tadi kulkasnya sudah disiapkan. Tidak ada? Cukup dulu. Oh ada, silakan. Nama saya Meita Yosta dari Prodi Jurnalistik 2018. Saya mau bertanya saat tadi melihat presentasi dari Kak Giri, di situ kan KPK sudah prestasinya baik banget ya dalam kepemimpinan 13 tahun kebelakang. Saya mau tanya apakah KPK sudah berniat untuk membuka cabang di provinsi ataupun kota? Jika sudah sampai sejauh mana? Karena saya baca di Tirto direncanakan terrealisasi pada akhir tahun 2018, tapi sampai sekarang saya belum tahu kelanjutannya. Terima kasih. Oke, tadi Meita ya? Meita. Meita, oke. Oke, baik kita berikan kesempatan untuk dijawab dulu. Banyak sekali penanya, saya sangat bergembira teman-teman antusias untuk bisa berinteraksi hari ini. Nanti kalau ada waktu kita bisa buka kembali ya, termasuk Anda boleh tanya dari jawaban atau dari statement para narasumber kita sesaat lagi. Silakan dimulai dari siapa, Pak? Oke, Pak Ceng mungkin? Atau penulis dulu, penulis dulu. Makasih ya buat yang udah nanya. Tadi ada beberapa yang pertanyaan yang soal kenapa gak ada efek jera buat para koruptor. Saya berapa tahun ya, udah dua tahun nge-post di KPK. Ada sisi positif ketika masuk tahun 2019, karena tahanan yang mau diperiksa atau sudah berstatus tahanan ya, berstatus tahanan KPK itu yang mulai diborgol. Di sini mereka yang biasanya senyum-senyum ketika masuk ruang pemeriksaan, sekarang udah gak bisa senyum. Mereka repot nyembunyiin tangannya yang diborgol. Nanti kalau teman-teman searching di beberapa media mungkin jarang udah senyum gitu kan. Mungkin ini salah satu yang bikin efek jera terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Tapi memang belum cukup. Kita butuh yang lebih gede. Dalam artian di sini mungkin komitmen kepala negara. Tapi sejauh ini juga gak bagus-bagus amat. Karena kita tahu kasus Mas Novel aja gak tuntas-tuntas sampai sekarang. Kenapa harus presiden atau harus kepala negara yang punya sikap atau punya keputusan untuk maju atau mundur kasus sama Novel Baswedan ini? Seperti yang ditanyakan tadi, kalau misalnya ini tidak ada political will dari Pak Presiden, Presiden kan membawai Kapolri dan yang menangani sekarang adalah kepolisian yang dibawa Pak Presiden. Artinya apa? Anak buahnya Pak Presiden itu udah gak bisa ngapa-ngapain soal kasus Mas Novel. Jadi perlu bapaknya yang harus ambil keputusan. Bapaknya siapa ya? Bapaknya ya Jokowi, presiden kita. Ya mungkin kalau teman-teman di sini gak merasakan apa yang dirasakan Mas Novel atau keluarganya Mas Novel atau teman dekatnya Mas Novel seperti Pak Giri, ya kalian akan sibuk main HP yang seperti sekarang ini. Kalian tidak akan merasakan bagaimana sakitnya mata itu disiram air keras. Pernah pegang air aki gak? Pengen disiram air aki? Tentu gak ada yang mau. Tapi kalian kan gak merasakan. Yang merasakan adalah Mas Novel dan keluarga dan teman-teman dekatnya. Disinilah kenapa kita bilang atau kita repot-repot harus datang ke UNPAD, tidak dibayar, tidak diongkosin, segala macam. Kita mau ngampanyekan bahwa Mas Novel adalah orang yang tersakiti, adalah orang yang butuh dukungan dari masyarakat banyak karena hampir dua tahun kasusnya gak terungkap. Kalau kalian gak bergerak, kalau kalian diem-diem aja, kalau kita semua diem-diem aja, ya kasusnya juga akan diem-diem aja. Jadi seperti itu. Menarik teman tadi yang nanya, kenapa kok meskipun bikin buku seperti ini terus kenapa banyak gerakan seperti ini kok kasusnya gak terungkap? Ya karena kurang banyak yang bergerak. Tahun 98 yang bergerak berapa orang? Bisa nubangin Soeharto. Sekarang kalian sebut atau mahasiswa ya, kita ambil mahasiswa. Mahasiswa lebih sibuk mainan medsos, Instagram, YouTube, segala macam. Jiwa pergerakannya enggak keluar. Karena jarang berdiskusi, kalau boleh ngomong, berdiskusi yang soal pergerakan. Siapa yang mau disalahkan? Ya tentu kita enggak mau nyalain siapa-siapa ya. Dalam artian di sini kita memang butuh kekompakan. Pergerakan atau perlawanan untuk membuka suatu kasus yang besar, yang punya skandal, yang melibatkan orang-orang besar, itu gak bisa kalau cuma satu atau dua orang yang bekerja atau yang bertindak atau yang bergerak. Butuh kekuatan atau social movement yang begitu besar. Nah itu mungkin bisa menjawab kenapa buku ini tercipta dan kenapa sampai sekarang kasus sama Novel belum terungkap. Ya itu tadi, social movement-nya kurang bergerak. Itu mungkin bisa menjawab. Terus kemudian ada pertanyaan lain yang soal Gimana cara menyebarkan kebenaran kalau sekarang media mainstream, media sosial dikekang, dikit-dikit kena undang-undang ITE. Ahmad Dhani ngomong bla bla bla kena undang-undang ITE. Terus siapa lagi? Banyak lagi ya. Kalau yang siapa itu? Baik Nuril. Pencemaran nama baik juga ITE padahal dia korban dari pelecehan seksual. Ya kalau kita ngomong sekarang memang seperti itu kondisinya. Undang-undang ITE punya celah untuk mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik. Tapi ini siapa yang menangani gitu? Sekarang yang menangani adalah kepolisian. Dan ini adalah pasal karet. Pasal yang bisa semaunya sendiri asal penegak hukum itu merasa bahwa itu bersalah. Jadi gampang banget dibolak-balik. Ini bersalah, ini enggak, ini bersalah, ini enggak. Subjektivitasnya penegak hukum sangat mempengaruhi di kasus ini. Nah, kenapa media sosial ada yang dikekang dan ada yang enggak dikekang? Sebenarnya banyak juga teman-teman mungkin sekarang menghina temannya sampingnya sendiri enggak ditangkap polisi juga ada. Tapi ada teman-teman di sini yang mungkin mencemarkan nama baik temannya sendiri yang dilaporkan terus kemudian diungkap karena dia menyogok aparatur negara atau aparatur yang lain agar kasusnya terungkap. Itu bisa aja. Ini subjektif dari penegak hukum itu sendiri. Jadi gak heran kalau sekarang framingnya orang yang bersuara di media sosial atau bersuara dengan tanda kutip menuduh atau menghina orang padahal itu benar, itu ya bisa saja masuk penjara atau bisa saja dihukum. Nah ini larinya kemana gitu kan? Larinya juga ini mau dibawa kemana arahnya penegak hukum? Harusnya orang-orang hukum yang bertindak, orang-orang hukum yang bergerak. Kita sebagai jurnalis hanya mendorong dan kita sudah berbusa-busa untuk mendorong ini. Tapi ternyata enggak baik-baik amat gitu kan prosesnya. Di sini kita lihat memang enggak ada kebijakan politik yang mendukung untuk ke situ. Mungkin itu aja Mas dari beberapa pertanyaan yang diajukan. Mungkin selanjutnya Pak Aceng silakan. Ya, saya juga merangkum semua aja ya di sini. Jadi kalau kita ingin bertekad ingin pemberantasan korupsi, ya, kalau kita ingin bertekad pemberantasan, mari kita bertekad dari diri sendiri, dari diri sendiri. Saya lihat banyak pejabat-pejabat yang membacakan fakta integritas. Disumpah di bawah Al-Quran ketika dia pejabat. Itu di bawah Al-Quran, di bawah kitab suci lain. Dan ternyata juga tetap melakukan korupsi. Ya. Nah itu. Saya sebagai akademisi komunikasi ternyata tidak ada hubungan antara gencarnya pemberitaan tangkap tangan, OTT. Tidak ada hubungan pemberitaan-pemberitaan tentang ditangkapnya, diadili, dihukum berat para koruptor itu dengan sikap untuk terus melakukan korupsi. Tiap hari selalu aja ada berita. Jadi rasanya istilah efek jera juga itu ngaco ya. Itu dalam rangka efek jera. Kalau bagi saya pengertian efek jera itu efek jera bagi si pelaku. Nah, bagi yang belum melakukan sebetulnya belum ada istilah efek jera itu. Nah, makanya ketika ini ditangkap besoknya orang masih menerima suap. Meikarta itu puluhan miliar uang yang bergulir. Di Pemkab Tasikmalaya, itu lebih parah lagi, dana bantuan sosial untuk masjid, untuk madrasah itu dipotongnya enggak tanggung-tanggung 90%. Dapat 250 juta ditransfer 250 juta tetapi orang harus mengembalikan 225 juta. Ditangani oleh Polda Jabar katanya dari 300-an proposal itu yang terungkap hanya 21. Nah, apakah yang sisanya itu juga tidak ada tidak dijamin dipotong? Banyak masyarakat yang yakin bahwa yang dipotong itu bukan hanya 21 itu. Nyatanya Pikiran Rakyat melakukan investigasi, ternyata juga banyak yayasan-yayasan lain, pengelola masjid, pengelola panti asuhan, pesantren dan lain sebagainya juga sama dipotong. Nah oleh karena itu beberapa aktivis anti korupsi lapor ke KPK dan KPK sekarang akan juga ikut turun menangani laporan masyarakat ini. Ya. Nah jadi saya berharap jika kita semua yang ada di sini itu ingin kita ingin benar-benar bersih dari korupsi, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan mau menyogok ketika kita ditilang. Jangan mau ingin jalan pintas ketika kita bikin paspor, bikin SIM, di kelurahan mau bikin SKCK, SKTM dan lain sebagainya juga kita jangan nyogok. Ya. Di beberapa negara maju itu sudah melarang orang memberikan tip. Karena tip itu merusak moral. Pemberian tip itu akan menyebabkan si pihak penerima itu hanya akan memberi pelayanan kepada orang yang ngasih tips. Nah, oleh karena itu saya cukup bersyukur ada beberapa perusahaan besar di Indonesia yang sudah melarang pegawainya menerima tips. Auto 2000 ketika dipanggil ke rumah dia menolak ketika kita kasih tip. Enggak, kami tidak boleh. Ya. Beberapa rumah makan cepat saji yang delivery ke rumah juga menolak. Kami tidak boleh. Beberapa perusahaan elektronik ketika dipanggil ke rumah kemudian dia menolak, kami tidak diperbolehkan. Ya. Sebuah mal di Bandung juga di tempat parkirnya sudah menulis dilarang memberikan tips. Sayangnya itu ditulis dalam bahasa Inggris, gitu ya. Sehingga mungkin orang gak ngerti bahwa itu dilarang. Nah, tips ini berbahaya, ya. Tips ini berbahaya karena kalau kita terbiasa menerima tips, maka kebiasaan kita akan memberikan pelayanan yang lebih terhadap si pemberi. Nah, itu, ya. Nah, jadi korupsi itu ada di mana-mana. Orang meninggal aja dipungli. Mau dimakamkan di tempat yang strategis atau di tempat yang jauh, yang di lereng. Ya. Orang mau nikah aja juga harus bayar amat sangat mahal. Ya, nah itu jadi sekarang. Nah, marilah kita bertekad untuk pemberantasan korupsi itu mulailah dari diri kita sendiri. Tidak berusaha memberikan suap. Tidak berusaha memberikan gratifikasi, ingin nilai bagus ke dosen ngasih sesuatu dan lain sebagainya. Nah, sebab banyak orang orang yang teriak-teriak gantung koruptor, tapi dia sendiri ke dalam kehidupan seharinya masih memberikan suap, masih memberikan tip-tip yang seperti itu. Ya. Barangkali itu saja dari saya, nanti dari pagi ini dari KPK mungkin bisa lebih memberikan pencerahan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ceng. Monggo Mas, langsung aja Mas. Saya jawab dari Wika Yosta tadi ya, mana orangnya tadi lupa saya, Wika. Ini paling mudah jadi saya jawab duluan. Apakah KPK akan buka cabang ya? Di media Pak Agus Rarjo bilang tahun 2018 akan dibikin ini. Bahkan sebenarnya pimpinan itu sejak masuk pengen bikin KPK perwakilan. Cita-cita itu sejak periode pertama sudah dilakukan. Tapi kenapa enggak bisa dilakukan? Bukan karena undang-undang. Undang-undang justru sangat jelas KPK dapat membentuk perwakilan di setiap provinsi. Kemudian dari periode 1, 2, 3 kepemimpinan diajukan anggaran untuk bikin perwakilan dan DPR enggak pernah setuju. Ya. Terus yang kedua adalah ada teman-teman kita di sebelah juga enggak suka kalau kita besar. Apalagi koruptor gitu kan. Dan teman-teman sebelah itu ada yang di luar kantor dan ada yang di dalam kantor. Jadi itu untuk mewujudkan cita-cita yang baik itu memang enggak mudah. Dan memang mewujudkan cita-cita baik itulah yang tantangannya paling berat gitu kan. Kalau biasa-biasa aja. Jadi istilahnya kalau istilah itu paku itu kalau sudah bengkok enggak akan dipukul. Tapi kalau paku itu masih lurus terus dia akan dipukul terus sampai nancap. Artinya apa? Kalau orang menjalankan tugasnya dengan baik, lurus, ya akan terpukul terus. Tapi kalau sudah bengkok, ah sudah, dia bengkok. Paling dipukul juga patah atau mencelat gitu. Itu konsepnya. Jadi bikin perwakilan tidak pernah terwujud karena beberapa aspek. Cita-citanya sih sebenarnya ya cita-citanya. Kalau yang ada itu baru ada DES yang namanya Korsup, Koordinasi Supervisi, semuanya di kantor pusat dan dia hanya bertugas untuk di misalkan si A provinsi ini, si B di provinsi ini. Tapi dia bukan perwakilan. Jadi kondisi dari komitmen politik seperti itu, untuk membuat perwakilan itu kita butuh komitmen politik. Badawi, Perdana Menteri sebelum Najib, sebelum turun dia komit kepada KPK-nya Malaysia. Sudah aku sebelum turun, aku pengen ngasih warisan ke KPK Malaysia. Jadi kamu tak tambah pegawainya yang sekarang cuma sekitar 2.000, ku tambah 5.000 dalam 5 tahun. Kamu harus bisa lakukan. Yang kedua aku kasih gedung megah dan di tiap perwakilan juga megah juga. Kemudian gajinya kamu lebih tinggi dari polisi. Kalau di luar negeri kan polisi itu tinggi banget. Kemudian diberikan kewenangan yang awalnya tidak ada jaksa, ditambah ada jaksa yang menempel di KPK-nya Malaysia. Itu yang disebut komitmen politik. Dan komitmen politik itu ya siapa? Number one-nya harus dia lakukan itu. Dengan segala risiko bahwa itu akan membahayakan dirinya. Namanya pemimpin itu ambil risiko. Kalau dia mau even membahayakan dirinya, dia akan ambil. Tapi kalau dia politikus, belum tentu dia pemimpin. Kalau politikus yang penting jadi lagi gitu kan. Walaupun dia harus berganti haluan, politikus harus dia lakukan. Kalau pemimpin dengan segala risiko dia akan ambil itu tadi. Jadi aku enggak akan menjawab tadi tentang karena ini sensitif kalau bicara 0102. Di sini kan ada grup 1, grup 2. Jadi kita enggak bahas itu aja. Kita biarkan iklim kebebasan berpikir kita mencari kebenaran sendiri ya. Jangan terpaku pada brand. Kemudian pertanyaan dari Afzal. Afzal tadi mana ya? Ini keren ya anak ini. Ini dari jurnalistik atau dari film? TV film. Dari cara bertanya ini sharp, tajam. Dalam menulis itu bagus tajam itu. Ada kan kalau kita baca koran itu sampai depan sampai selesai itu kita enggak dapat apa-apa gitu kan. Ngomongnya kayak jubir gitu kan. Enggak dapat apa-apa gitu kan. Karena jubir yang baik itu ngomongnya baik tapi enggak ada isinya. Aman artinya aman. Diplomat juga sama. Bahasanya indah, dia bungkus tapi enggak ada isinya. Karena tujuannya tidak sharp. Tujuannya tidak dalam rangka membuat masalah dari ucapannya itu. Tentu kalau saya jubir ngomongnya enggak akan setajam ini. Jubir yang profesional ya kayak Febri, enggak akan tajam. Tapi ketajaman itu dipelihara untuk menulis nanti ya. Jadi contoh tajam itu apa? Di kita tidak misalkan apa ya? Kita mengganti kalimat takwa misalkan ya dengan taat gitu kan. Oh, taat lebih mudah dicerna oleh orang. Kita mengganti dengan kasa, tidak korupsi dengan apa? Jujur. Berani jujur hebat. Kita tidak memakai kata berani tidak korupsi hebat. Karena jujur itu lebih tajam dibandingkan dengan tidak korupsi itu tadi. Jurnalistik harus mampu menggunakan kata-kata yang seperti ini tadi. Kata-kata yang terpilih dan itu tajam. Jadi bahasanya terkristal atau dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris lagi enggak usah lah ya. Dia belum baca buku, dia mengikuti peristiwa, 2 tahun belum diselesaikan, bahkan salah satu tim ses dari salah satu capres bilang bahwa ini presiden aja belum komit. Kemudian apakah memang hanya butuh komitmen politik saja? Ini sebenarnya agak jebakan ini, kalau dijawab itu bahaya banget ini. Apalagi kalau ada media. Kemudian yang kedua adalah korupsi berhasil dikurangi tapi efek jeranya enggak ada. LP suka miskin, ada yang punya kantor, ada yang punya kulkas. Gitu kan. Si Wawan punya kantor kan di LP suka miskin. Kemudian Tia Novanto punya segala macam. Kemudian media harus sembunyi-sembunyi. Kalau gitu kita harus berpegangan sumber informasi dari mana kalau semua orang takut. Gitu. Itu ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama kurang lebih sudah bisa saya jawab ya. Jadi keinginan wadah pegawai memang adanya TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Karena memang rasa-rasanya presiden pun enggak mampu, gitu kan ya. Dengan naga-naganya pimpinan pun enggak mampu, enggak mau. Gitu ya. Ini ada apa sebenarnya? Saking besarnya, Tio pun menulis buku pun seperti ini, saking besarnya. Tapi baca buku dulu biar tahu besarnya seperti apa. Yang ditulis Tio itu hanya sebagian, kurang dari 50% peristiwa yang saya ketahui. Dan saya bilang bahwa novel itu bukan sesuatu masalah kecil, konstelasinya besar sekali. Saking besarnya presiden pun gak mampu, bisa saya katakan itu. Saking sulitnya pimpinan pun gak mau. Cukuplah gitu ya, cari sendiri kebenaran itu. Tapi saya yakin, kenapa saya yakin Soeharto 32 tahun memimpin, kita ngomongin, ngumpul 5 orang aja takut kita. Dulu saya di kampus, dikit-dikit digeruduk, Kopassus mendarat dengan helikopter dan segala macam. Zaman dulu seperti itu. Iklim ketakutan dibangun di mana-mana, screening di mana-mana, sensor di mana-mana. Tapi akhirnya rezim itu pun bisa tumbang. Najib juga melakukan hal yang sama di Malaysia, tapi kemudian bisa tumbang. Cuma kita beruntung, kurang beruntung, karena kita tidak punya Mahathir Muhammad. Gitu. Siapa ya? Pak Aceng aja ya, Pak Aceng Abdullah ya harus turun gitu kan. Karena harus ada yang turun kalau misalkan peristiwa ini tidak selesai. Saya enggak ngomong dalam hal lain ya. Tapi kalau misalkan orang sudah menggunakan merubah demokrasi dengan otoritarian, berubah dari korupsi, itu sesuatu kita dapatkan secara materialistis, uang, barang, properti, segala macam. Sekarang berubah yang namanya plutokrasi. Tahu plutokrasi apa? Orang enggak dapat uang, tapi kamu diangkat ya kepala dinas, kamu dapat akses informasi, kamu bagian dari itu, kamu menjadi bagian kita, dapat sumber daya lebih dan lain sebagainya. Itu namanya plutokrasi. Dia tidak diberikan secara langsung dalam bentuk material, tapi dia mendapatkan akses kesempatan-kesempatan itu tadi. Dalam bahasa tahun 98 reformasi itu yang disebut nepotisme dan apa? KKN. Kolusi. Korupsi sudah berhasil lumayan dilawan oleh KPK dan kawan. Sekarang nepotisme dan kolusi itu yang sulit. Enggak dapat duit sih kita kapil kada mereka. Tapi ternyata berapa saat dia diangkat sebagai apa, akses dan lain-lain. Ngomong kayak gini zamannya enggak gini. Kalau tahun kita mungkin zaman ya ngomongnya, tapi aku enggak menyalahkan generasi kalian pakai HP dan enggak peduli. Memang kepedulian kalian sekarang berubah ke sini kan. Ini jadi hidup kita kan. Handphone itu jadi hidup kita ini. Jadi ketika Anda tidak turun ke jalan, tidak demo, bukan berarti tidak Anda peduli, tapi mungkin Anda ngirim salah satu, bukan petisi, change or ID, atau misalkan kirim gambar yang melawan, misalnya informasi lain, itu bisa menjadi kepedulian kalian. Jadi saranku, tetap peduli dengan cara-cara zaman kalian. Karena ngumpulin orang untuk demo, sulit sekali sekarang. Tapi apa yang menarik, saya mau cerita sedikit ya, masih ada waktu ya. Saya kebetulan ketemu Iwan Fals ya, tahu ya Iwan Fals. Dia sedang latihan gitu kan, dia personel bandnya kan anak-anak muda juga, ya paling seumuran saya. Tapi begitu main band selesai, dia kemudian pegang HP-nya, baca HP itu, nunduk semuanya, generasi menunduk semuanya. Nunduk gitu. Iwan Fals tahu bagaimana menggunakan kekuatan itu tadi. Ya sudah kalau gitu sebentar, kamu download aplikasi drum, kamu download aplikasi gitar, kamu download aplikasi keyboard. Kita coba sekarang kita main musik, tuh sambungin dengan speaker, kamu main drum, speaker pakai HP masing-masing. Kemudian Iwan Fals tetap menyanyi. Dan puncaknya ketika dalam acara salah satu pameran mobil di ICE BSD Jakarta sana, dia manggung dengan cara Iwan Fals dengan pemain band pakai HP aja di rumah itu. Dan dia masih tetap bertanya, gimana ya zamannya negara seperti ini ketika orang semuanya menunduk gitu kan. Preman pun sekarang nunduk, cek HP. Ojek pangkalan pun sekarang gak terlalu ngeributin orang, gak mau suit-suit orang karena tiap hari dia ngeliat ada Gojek masuk atau Grab masuk. Ini zamannya udah berubah di sini. Efek jera, yang jelas kepala LP Sukamiskin udah kita tangkap kan, kita OTT kan. Capek-capek kita menjarain orang, alat bukti sulit, novel mau nangkap, Amran Batali pun juga mau dibacok, mau segala macam ditabrak. Sama juga itu wali kota Manado itu siapa? Jimmy Rimbarogi kan. Tapi begitu masuk penjara, ternyata koruptor itu dikorupsi oleh sipir-sipir itu tadi. Koruptor yang dikorupsi itu ya itu di LP Sukamiskin itu. Pak mau milih sendiri atau berdua ada harganya. Mau pakai AC nilainya sekian. Ada kantor ada sekian nilainya. Kemudian kalau misalkan tiap minggu atau sebulan sekali keliling-keliling mall gitu, ditemani ada biaya menemani segala macam ada ongkosnya. Artinya apa message-nya? Kalau kita biarkan koruptor itu masih tetap punya duit, maka tidak akan pernah ada efek jera. Maka kita butuh memiskinkan mereka. Caranya dengan 4 lapis. KPK menerapkan 5 lapis sekarang. Kalau zaman dulu penegak hukum tuh kalau suap ya suap aja diproses. Kalau pakai pasal 5 dan 6 paling banter 5 tahun. Nunun Nurbaiti, Anggoro gitu kan. Tapi kalau pakai pasal 11 bisa seumur hidup. Kalau pakai itu koruptor cepat sekali. Orang-orang kita penjara itu udah keluar semuanya sekarang. Kebanyakan. Udah berkeliaran lagi. Karena terlalu pendek hukuman. Sekarang dikombinasi mereka dihukum pakai pasal gratifikasi. 12B besar. Jadi begitu Dirjen Perhubungan Laut itu korupsi di OTT 1,14 miliar dalam bentuk ATM. Kita geledah rumahnya ketemu 18,7 miliar lagi. Maka yang 18,7 kita kenakan pasal gratifikasi. Bunyinya, gratifikasi yang nilainya di atas 10 juta dibuktikan di pengadilan oleh penerima gratifikasi. Pembuktian terbalik. Pembalikan beban pembuktian. Dia enggak bisa buktikan dirjen itu 18,7, nambah hukuman, hartanya dirampas. Begitu di sidang ternyata, kan gini nih, kalau sudah masuk berkas penyidikan, enggak boleh nambah lagi tuh. Misalkan dokumen aset yang disita lagi, udah maju kan. Begitu jaksa sudah sidang, dan dia tiba-tiba tim penelusur aset menemukan aset yang lain, jaksa pasti bisa menggunakan pasal 38B. Harta sisa terdakwa yang di luar disangkakan dalam pengadilan, dia harus buktikan di pengadilan. Asalnya dari mana? Kalau enggak akan nambah hukuman, dan akan dirampas untuk negara. Ya. Lapis ketiga, selesai dihukum masuk penjara LP Sukamiskin ketawa-ketawa kan, karena hartanya di Singapura masih, di Cayman Island masih. Kita telusuri ketemu di luar negeri, hartanya taruhlah di Swiss atau di mana, orangnya sudah masuk penjara. Teori hukum mengatakan orang tidak boleh dipidana dengan kasus yang sama, artinya gak bisa dibuka lagi kan. Tapi beruntung kita punya undang-undang namanya pencucian uang. Begitu ditemukan orang di penjara, buka kasus pencucian uangnya, orang yang membantu menyembunyikan, lawyernya, akuntannya, kemudian gatekeepernya, segala macam, sopirnya, dikenakan pasal pencucian uang, nyanyi kan biasanya nanti istri mudanya nyanyi segala macam, harta rampas, nambah hukuman lagi. Kemudian itu lapis yang keempat ya. Begitu empat, ini beneran Nazaruddin doang, memang perusahaannya memang kelakuannya kayak gini. Perusahaannya, korporasinya dijadikan tersangka, dia memperoleh keuntungan enggak? Kalau dia bersalah nanti didenda, bisa bangkrut itu perusahaan. Jadi lima lapis. Jadi konsepnya bukan dihukum mati, karena di Cina enggak berhasil menurunkan korupsi secara signifikan hukuman mati. Di sisi lain anak-anak yang memahami tentang human right enggak setuju hukuman mati. Dan hukuman mati itu punya kelemahan. Kalau dia punya aset di luar negeri atau mempunyai alat hukum di luar negeri, kita minta bantuan kepada mereka, mereka akan menolak. Karena konsep dasar bantuan antar negara, mereka boleh menolak kalau ancamannya hukuman mati. Gitu ya. Jadi hukuman mati itu tidak selalu menguntungkan dalam pemberantasan korupsi. Apalagi in absentia. Kita semangat kan menghukum Soeharto in absentia. Enggak ada orangnya pun kita hukum segala macam. Menurut saya kita kurang cerdas. Karena begitu asetnya dicari di luar negeri itu pasti akan nolak. Hukuman yang dilakukan secara in absentia tidak akan dibantu oleh luar negeri. Jadi cara-cara untuk tidak mengembalikan aset ya in absentia tadi. Cuma kan kita kadang-kadang terlalu semangat tidak memahami yang lebih luas dari konsep-konsep itu tadi. Panjang kalau saya terusin ya. Bedah bukunya jadi hilang nanti. 5 menit lagi boleh ya? 5 menit lagi. Kepada pertanyaan yang ketiga tadi, ketika media harus sembunyi-sembunyi, itu sama peristiwa ketika menjelang tahun 98, Soeharto juga sama. Harus sembunyi-sembunyi. Wiji Tukul pun harus nulis puisi, Mukhtar Lubis juga bikin tulisan, segala macam. Karena yang bisa kita nikmati itu produk-produk seni ketika kondisi totalitarian atau otoritas berkembang. Dan dunia jurnalistik itu menjadi penting dalam situasi yang seperti ini. Anda kalau komen sekarang takut kena hoax, kena undang-undang ITE, itu sebenarnya berubah aja. Jadi model-model kalau zaman dulu dikontrol oleh BIMAS, gak boleh rapat 5 hari, sekarang dikontrol dengan cara-cara bisa jadi seakan-akan penegakan hukum juga. Dan ini dalam konteks politik memang agak sulit, saya gak mau komen, ini kan sensitif banget. Sensitif banget. Tapi kemudian ada Indonesia Leaks, ada WikiLeaks, segala macam itu produk-produk sebenarnya untuk melawan itu. Ketika si siapa ya? WikiLeaks itu siapa ya namanya? Bukan Assange ya? Siapa? Yang ada filmnya? Snowden. Nonton Snowden enggak? Yang nunjuk tangan. Keren tuh film. Keren-keren. Ada film yang dibikin mengkisahkan tentang Edward Snowden. Dia seorang agen bukan CIA, National Security Agency, NSA. National Security Agency, menarik sekali di sana. Cuma enggak saya kupas di sini. Kalau medsos disensor bagaimana? Ya cari sumber yang lain gitu ya intinya. Kebebasan dihambat dari kekuasaan. Bagaimana menyampaikan anti korupsi yang baik selain sastra? Sebenarnya menjadi jujur itu sebenarnya juga apa adanya, tajam itu penting sebenarnya. Mengungkapkan kebenaran itu penting. Cuma gini, kita tuh memasuki era setelah 98 itu era yang namanya egalitarian. Apa konsep egalitarian itu adalah orang tidak takut lagi menyampaikan kebenaran, orang tidak lagi dibatasi karena dia sebagai pejabat. Jadi intinya adalah kamu itu wali, kan kamu ketua jurusan, kita di muka kayak gini sama karena pemikiran kita. Kita bisa berargumen, belum tentu ketua jurusan lebih benar dibandingkan mahasiswa. Konsep kebebasan berpikir itu di sana. Tapi kemudian kita menyalahartikan kebebasan ini dengan melanggar etika. Bukan etika, attitude. Bedakan antara etiket dengan etika, beda. Etiket itu mengatakan sesuatu mempermalukan. Cara yang baik adalah cara yang tidak menyakiti sebenarnya. Tapi kita menyampaikan sesuatu secara tajam. Dan ini sulit. Bagaimana aku tidak menyinggung dia, tapi dia tahu bahwa yang salah, apa yang sampaikan ini cukup tajam untuk kita sampaikan. Kalau dalam konteks nasihat mudah ya, menyampaikan sesuatu yang baik, kita puji dulu, kemudian kita jatuhkan. Diplomasi juga sama. You're very good, very handsome, but, gitu kan, misalkan, ya gitu kan, sampaikan yang baik, kemudian baru kelemahannya. Nah dalam jurnalistik nggak tahu saya, karena tidak menguasai benar itu. Kemudian yang terakhir adalah risikonya besar sekali menyampaikan kebenaran. Dan ini sebenarnya jawabannya adalah ketika kita tanyakan ke Novel, mengapa dia melakukan ini semuanya. Kemudian saya tanya pada orang-orang yang berani-berani tadi ya, ada Bambang Wijayanto, Novel Baswedan, Jonan, segala macam, saya tanya, kenapa Anda lakukan? Jawabannya ternyata satu aja. Orang-orang itu adalah orang yang tahu tujuan dari akhir hidupnya. Paham ya? Ini sangat spiritual sekali. Orang-orang kayak Novel itu orang yang urat takutnya udah hilang lagi. Udah gak ada lagi, urat takutnya udah gak ada lagi. Jadi ada yang berperan menjadi pemukul seperti itu, ada yang berperan menjadi jurnalis-jurnalis menulis seperti tadi, buku putih yang di cover buku hitam begitu. Ada juga yang meng-cover dengan cara-cara kayak Mas Ismail, ada kayak radio segala macam, membuka kebenaran dan caranya masing-masing. Nah, saya pikir Anda akan menemukan dengan dalam proses perjalanan Anda itu sebagai mahasiswa ini nanti. Tapi ada satu hal ya, yang membedakan mahasiswa pejuang, pegawai pejuang dengan pegawai biasa. Yang membedakan adalah nanti ketika Anda bekerja, kalau orang-orang biasa itu ya kayak karyawan aja. Dia bekerja untuk dirinya. Bedanya dengan orang-orang pejuang adalah mereka bekerja untuk orang lain. Itu yang membedakan. Dia tidak peduli bahwa dirinya itu akan dirugikan, tapi dia lakukan itu untuk orang lain. Dan disitulah sebenarnya itu kelihatan. Makanya KPK ketika merekrut pegawai, kita mau rekrut semua jurusan, tidak harus hukum. Ini saya kasih clue-nya ya. Ketika kita menginterview, yang diterima itu adalah mahasiswa dan mahasiswi yang mempunyai jiwa aktivisme, yang mempunyai pengalaman organisasi, IPK 3,94 pun kita tolak. Ketika orang-orang tersebut tidak peduli dan tidak mempunyai pengalaman organisasi. Karena yang paling dibutuhkan negara ini bukan anak-anak yang pinter, tapi orang-orang yang lebih peduli kepada yang lain. Terima kasih. Oke, diskusi yang menarik, tapi karena waktunya terbatas, tentu saya tidak buka sesi selanjutnya, tapi kita beri apresiasi untuk Agus Dwi Prasetyo, penulis buku teror Mata Abi Astina. Kemudian Giri Suprabdiono, Direktur Dikyanmas KPK. Dan juga Aceng Abdullah, Akademisi Fikom Unpad, juga penulis buku Komunikasi Korupsi. Kawan-kawan, ada satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa dari hasil diskusi ini saya punya simpulan secara pribadi, bahwa jangan biarkan sindu seorang yang ada tokoh yang ada di Novel Teror Mata Abi Astina ini berjuang sendiri. Kita bantu dengan cara kita masing-masing, tentu cara Anda, cara saya, dan cara teman-teman di KPK berbeda. Tapi kita lakukan dengan cara kita masing-masing. Dan jangan juga biarkan Indonesia yang kita cintai ini sama seperti Astina, negeri yang amburadul yang ada di dalam novel buku ini. Sekali lagi, diskusi ini sama sekali, saya harus tegaskan, sama sekali tidak ada motif politik. Urusan 01, 02 itu urusan Anda nanti di TPS 17 April. Yang jelas ketika dalam diskusi ini mengkritik satu kubu, itu bukan berarti mendukung kubu yang lain juga. Selamat berjuang dengan cara masing-masing. Anda yang terlewat untuk mencatat, menyimak apa yang dipaparkan tadi juga nanti bisa dengarkan di audio podcast lab Radio Vicom Unpad. Saya Basit, terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya kembalikan ke MC, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.